Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita kembali akan melanjutkan pelajaran kita dari pelajaran Al-Wabilus Sayyib min al-Kalami Thayyib yang ditulis oleh Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu, barakallahu fikum, kita telah mendengarkan bersama bagaimana penjelasan Imam Al-Qayyim rahimahullah terkait tentang perbedaan antara al-idrak dan ru'yah. Barakallahu fikum. Al-idrak barakallahu fikum adalah melihat, ya, yang sifatnya menyeluruh. Idrak melihat yang sifatnya menyeluruh sehingga ya, pandangan tersebut bisa meliputi seluruhnya, bisa melihat seluruh objek tersebut. Ya. Adapun ru'yah, ya, melihat ya, melalui apa yang ada di hadapan. Ya. Ru'yah melihat apa yang di hadapan. Adapun idrak melihat ya, secara menyeluruh. Barakallahu. Nah. Dan Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak mampu ya diidrak. Tidak akan mampu untuk dilihat secara menyeluruh. Ya, barakallahu fikum. Nah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ya akan dilihat secara ru'yah. Ya, barakallahu fikum. Dan dilihatnya Allah Subhanahu wa taala secara ru'yah itu bukan di dunia tapi ya di akhirat, di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nah, ya. Sehingga ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, ya, apabila ada yang berpendapat apabila ada yang berpendapat barakallahu fikum bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan dilihat di dunia dan di akhirat berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikuhul wa huwa yudrikul absar. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat secara menyeluruh, ya. Adapun Allah Subhanahu wa taala mampu melihat secara menyeluruh. Nah, ini ya dalil yang menjelaskan bahwasanya Allah memang tidak mampu dilihat secara idrak. Karena kalimat di sini adalah la tudrikuhu. Ya. Nah, tidak mampu dilihat secara menyeluruh. Ya, barakallahu fikum. Namun Allah Subhanahu wa taala sebagaimana keyakinan ahli sunnah wal jamaah, mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan dilihat dengan ru'yah. Dan penghuni syurganya Allah Subhanahu wa taala akan melihat Allah Subhanahu wa taala seperti melihat rembulan yang begitu terang dan jelas, ya, tanpa harus berdesak-desakan, tanpa harus antri, barakallahu fikum. Nah, jadi itu ya penjelasan Imam Al-Qayyim pada pertemuan yang lalu, barakallahu fikum. Nah, baik, kemudian kita lanjutkan, barakallahu fikum. Qala Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, وقد ضرب سبحانه وتعالى لنوره في قلبي عبده مثلا لا يعقله الا العالمون. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan permisalan ya bagi cahayanya ya yang ada pada hati hambanya, ya, la yaqiluhu, tidak ada yang mampu memikirkannya, illa al-alimun, kecuali orang-orang yang berilmu. Ya, barakallahu fikum. Jadi permisalan-permisalan ya yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, banyak orang salah mengartikan. Barakallahu fikum. Dan permisalan seperti ini ya, barakallahu fikum, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan semua permisalan berkaitan tentang cahayanya, ya, karena ini pembahasan tentang cahayanya Allah Subhanahu wa taala, ya, maka tidak akan ada yang mampu menafsirkan bahwasanya yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ini kecuali apa? Orang-orang yang berilmu. Ya, ini salah satu keutamaan orang-orang yang berilmu. Mereka mampu melihat menafsirkan, ya, barakallahu fikum, ayat Allah Subhanahu wa taala dengan begitu jelas. Ya, barakallahu fikum. Ya. Berbeda dengan orang-orang sufiyah misalnya. Ya. Tatkala mereka barakallahu fikum, ya, na'am memahami tentang cahaya Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum, sampai-sampai mereka mempermisalkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bisa dilihat. Ya. Bisa dilihat di dunia dan di akhirat. Ya. Barakallahu fikum. Berapa banyak dari kalangan sufiyah yang mengaku bermimpi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bisa menyingkap wajah Allah ataupun hijab Allah Subhanahu wa taala itu cahayanya sehingga melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barakallahu fikum. Ini, ya, tentunya yang seperti ini bukan termasuk orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu, barakallahu fikum, mereka akan menafsirkan ayat dengan ayat yang lainnya. Ya, demikian pula menafsirkan Al-Quran dengan hadis, dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga jelas perbedaan antara orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang mengedepankan akal, perasaan dan juga hawa nafsu, barakallahu fikum. Nah, sekarang Al-Imam Ibnu Qayyim ingin memberikan contoh di mana Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan dirinya ataupun cahaya yang ada pada dirinya, ya, dan ataupun cahaya yang Allah Subhanahu wa taala, ya, cahaya yang ada pada dirinya Allah berikan kepada hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Ya. Faqala Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Nur ayat ke-35, Allah Subhanahu wa taala katakan, Allahu nurus samawati wal ardh, مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يَهْدِ اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, di surat An-Nur ini ayat ke-35, Allah Subhanahu wa taala katakan, Allahu nurus samawati wal ardh. Allah lah yang memberi, ya, cahaya penerangan kepada langit dan bumi. Matalu nurihi, permisalan cahaya Allah Subhanahu wa taala, ya, langsung Allah mempermisalkan sendiri, ya, sehingga tatkala para ulama, orang-orang yang berilmu menafsirkan berdasarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala memang permisalkan, ya. Nah, matalu nurihi, permisalan cahaya Allah Subhanahu wa taala, kamishkatin fiha misbah, ya. Nah, seperti sebuah lubang yang berada ataupun yang tidak bisa dilihat, ya, karena adanya pelita ataupun cahaya, ya. Nah, ya, seperti sebuah lubang, ya, barakallahu fikum, yang di dalam lubang itu ada cahaya sehingga kalau kita lihat tersinari dengan cahaya itu tidak bisa melihat di dalamnya itu seperti apa, ya, barakallahu fikum. Al-misbahu fi zujajah, dan pelita itu, ya, terbungkus dengan apa? Dengan bungkusan kaca. Ya, barakallahu fikum. Nah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqad. Ya. Nah, dan bungkusan kaca ini, ya, seolah-olah kaca ini, barakallahu fikum, bagai, ya, mutiara yang berkilau. Jadi cahaya apabila dibungkus dengan kaca, biasanya kalau dari luar sinarnya kan akan ada percikan-percikan seperti apa? Seperti mutiara-mutiara atau bintang-bintang. Ya, barakallahu fiik. Naam. Yuqadu min sajarati mubarakatin ya, zaitunatin la syarqiyyah wala gharbiyyah. Ya, naam. Ya. Yang ya, dinyalakan dari pohon yang berberkah yaitu pohon zaitun. Ya, yang tidak ada di timur dan tidak pula ada di barat. Ya. Barakallahu fiik. Jadi dinyalakan dengan minyak ya, dari pohon yang berberkah yaitu zaitun. Ya, barakallahu fiik. Jadi Allah ingin menggambarkan kepada kita ini cahaya yang terang ini bukan dengan minyak biasa. Ya, dinyalakan bukan dengan minyak biasa, dengan barakallahu fiikum, dengan alat-alat biasa, tapi dengan pohon yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Minyak dari pohon zaitun. Barakallahu fiikum. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Ya. Yang mana minyak ini ya bisa menyala, bisa memberikan cahaya. Ya, walaupun tidak dibakar dengan api. Ya, jadi minyak zaitun ini saking berkilatnya ya itu kan memberikan cahaya, dan terpantulkan dengan cahaya. Walaupun tanpa disulut dengan api, cahayanya sudah terlihat dari minyak zaitun ini, barakallahu fiik. Ya, barakallahu fiik. Nah. Nurun 'ala nur. Ya. Barakallahu fiik. Inilah cahaya di atas cahaya, kata Allah Subhanahu wa taala. Yahdillahu linurihi man yasha. Allah lah yang akan memberikan ataupun akan membimbing, akan memberikan hidayah, memberikan petunjuk ya kepada cahayanya bagi siapapun yang dia kehendaki. Barakallahu fiik. Wa yadribullahu al-amthala lin-nas, dan Allah yang membuat perumpamaan bagi manusia. Wallahu bikulli syai'in 'alim, dan Allah ya yang Maha mengetahui segala sesuatu. Barakallahu fiik. Ya. Jadi ikhwani fi din rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyebutkan bahwasanya Allah itulah cahaya yang menyinari langit dan bumi. Bahkan cahaya ada di hati manusia ya, yang di dalam Allah permisalkan seperti barakallahu fikum ya, cahaya yang berada di dalam sebuah lubang yang tidak bisa dilihat karena tersinari dengan cahaya. Barakallahu fikum, itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Barakallahu fikum, Allah terangi hati mereka, apa yang ada di dalam jasad manusia ini yaitu hati. Ya, Allah terangi itu semua ya dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, cahaya hidayah. Ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga terang beneranglah ya kehidupan hamba tersebut apabila Allah pilih dia untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian kita Al-Imam Al-Qayyim ingin menegaskan kembali ya tafsir ayat ini sebagaimana beliau nukilkan dari Ubay bin Ka'ab. Ya, qala Ubay bin Ka'ab, ya, matalu nurihi fi qalbil muslim. Ya, permisalan cahaya yang ada di dalam lubang ya pada ayat di atas ya, yaitu permisalan cahaya Allah ya dalam hati seorang muslim. Ya, permisalan cahaya tersebut, cahaya Allah ya ada pada hati seorang muslim. Maka Allah permisalkan gambarannya sebagaimana Allah yang permisalkan. Ya. Tapi maksudnya apa? Itu maksudnya adalah cahaya yang ada dalam hati manusia. Ya. Karena hidayah, karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barakallahu fiik. Wa hadha huwa an-nur alladhi awda'ahu fi qalbihi min ma'rifatihi wa mahabbatihi wal imani bihi wa dzikrihi. Ya. Inilah dia cahaya yang Allah Subhanahu wa taala titipkan pada hati hamba dalam bentuk apa? Dalam bentuk ma'rifati, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa mahabbati, dan mencintai Allah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal imani bihi, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzikrihi, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah empat hal, inilah hidayah, cahaya itu. Ya. Dengan kata lain hidayah. Ya. Empat hal ini apabila seorang hamba ada padanya empat hal ini, maka itulah pelita dalam hatinya, cahaya Allah Subhanahu wa taala sudah masuk ke dalam hatinya. Ya. Jadilah hatinya terang benderang disebabkan karena empat hal ini. Yaitu apa? Ma'rifatullah. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dia kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbul alamin. Ya. Barakallahu fikum. Dia kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa itu Allah? Ya. Allah adalah Rabbi. Ya. Allah adalah Tuhanku. Rabbku. Ya. Dan Tuhan seluruh alam raya ini. Ya. Barakallahu fikum. Dia kenal Allah. Ya. Nah, bagaimana pengenalan Allah subhanahu wa ta'ala? Ya. Dari tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Makhluk-makhluk Allah yang ada sekarang yang berputar, yang berjalan siang dan malam. Ya. Hujan, angin. Ya. Yang dihidupkan itu tumbuhan, yang dimatikan. Baik manusia maupun tumbuh-tumbuhan maupun hewan seluruhnya. Ya. Dia mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Sehingga terlepas dari hal ini apa? Dia bukan seorang yang ateis. Ya. Yang tidak mengenal Rabbnya. Yang tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dia bukan seorang yang Nasrani. Yang menjadikan Allah Tuhan itu ada tiga. Ya. Barakallahu fikum. Demikian pula bukan ajaran-ajaran yang lainnya yang menjadikan makhluk-makhluk itu sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Ya. Tapi seorang Muslim mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu bukan makhluk dan tidak pantas masuk ke dalam diri-diri makhluk. Ya. Barakallahu fikum. Sehingga tatkala dia beribadah, dia tujukan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun Allah subhanahu wa ta'ala tidak mampu dilihat dengan mata kepalanya di dunia, tapi dia yakin Allah itu ada. Ya, dengan tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, dia yakin itu ada. Dengan syariat yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan, dia yakin Allah lah yang membuat syariat ini. Ya, barakallahu fiik. Maka tidak pantas apabila ada yang mengatakan, ya, sesuatu yang tidak mampu, yang tidak dilihat, maka tidak mungkin kita mudah untuk mempercayainya. Ya, tidak mungkin kita mempercayainya. Ya, sesuatu yang tidak dilihat, barakallahu fikum, ini salah satu kaedah orang-orang ateis. Ya, sesuatu yang tidak dilihat itu mana mungkin kita bisa mempercayai, padahal bantahannya sungguh sangat mudah. Ya, seperti ucapan, ya, kalau seandainya sesuatu yang tidak dilihat engkau tidak percaya, apakah engkau bisa melihat otakmu? Ya nggak bisa, berarti kau nggak punya otak, ya kan? Orang kalau begitu. Nah, ya, apa kau bisa melihat udara yang kau hirup setiap hari? Barakallahu fikum. Ya tidak bisa, tapi kau rasakan kan? Ya, kau bisa hirup, bisa hidup dengan udara yang kau hirup setiap hari. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, walaupun tidak dilihat, tapi kita melihat tanda-tandanya kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan syariatnya dalam Al-Quran, Allah turunkan Al-Quran untuk menginformasikan, memberitakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu ada. Ya. Dengan ya, kisah umat-umat terdahulu, barakallahu fikum, dengan barakallahu fikum syariat yang didatangkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, barakallahu fikum. Nah, dengan tanda-tanda yang lainnya dalam Al-Quran semua disebutkan secara jelas, gamblang, fakta dan bukan sebuah kedustaan, barakallahu fikum. Nah, ya. Atau kalau tadi ya barakallahu fikum sisi orang ateis yang sama sekali tidak mempercayai adanya Tuhan dengan prinsip-prinsip mereka, di sisi yang lain mereka meyakini Tuhan, tapi mereka berkeyakinan bahwa Tuhan itu bisa masuk ke dalam makhluk. Sebagaimana salah satu pemahaman orang-orang Nasrani, ya, mereka meyakini bahwasanya Nabi Isa atau bahasa mereka Yesus itu memang manusia biasa, tapi dia dipilih oleh Allah untuk Allah masuk ke dalam tubuhnya. Ya, ini ada, memang mereka, di kalangan mereka juga ada khilaf. Ada yang berpendapat Yesuslah itu Tuhan, dialah sosok Tuhan itu. Ya, ada yang mengatakan Yesus hanya sekedar jasad yang dipinjam oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, barakallahu fikum. Sehingga mereka meyakini tatkala ya, Yesus di kayu salib katanya, Yesus mengatakan, Ya Ilahi, Ya ilahi, lima taraktani? Wahai Rabbku, wahai Rabbku, ya, kenapa engkau meninggalkan aku? Ya, barakallahu fiik. Nah, sebelum detik-detik kematiannya, ini versi mereka. Itu berarti Allah itu mau keluar dari jasadnya siapa? Jasadnya Nabi Isa alaihissalam, ya, atau Yesus yang mereka bahasakan. Padahal itu bukan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa tidak pernah di kayu salib. Barakallahu. Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang di kayu salib ataupun yang dieksekusi itu adalah orang yang disumpahkan dengan Nabi Isa alaihissalam. Itulah keyakinan dalam Islam. Dari sisi ini saja kaum muslimin memuliakan Nabi Isa alaihissalam. Ya. Nah, mereka muliakan bahwa Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa dilakukan penyiksaan, tanpa diseret, tanpa disalib. Tapi mereka sendiri merendahkan yang mereka katakan Tuhan. Ya, Tuhan itu disiksa. Kok bisa Tuhan itu disiksa? Ya, seolah-olah Tuhan itu menjatuhkan kredibilitas ketuhanan, tidak memiliki kekuatan. Ya, barakallahu fikum. Ya, nah, ya, kalau dikatakan, oh itu kan, ya, memang seperti itulah takdirnya. Lah, kenapa harus seperti itu? Kau memikirkan takdir? Kenapa kau enggak memikirkan takdir? Takdir? Takdir Nabi Isa alaihissalam itu diangkat ke langit, itu kan lebih memuliakan daripada engkau mempercayai katanya takdir di kayu salib. Ini lebih menghinakan. Ya. Ya, ini kalau memikir dengan akal. Ya. Nah, akal bisa dibantah dengan akal. Ya. Barakallahu. Mereka pakai akal-akalan. Oh, itu kan ingin membuktikan bahwasanya ya Tuhan Yesus digantung di kayu salib itu untuk menggugurkan, yang menghapus semua kesalahan, tebusan sebagai kepada dosa-dosa seluruh anak manusia. Ya. Subhanallah. Manusia yang melakukan, Tuhan yang harus menebusnya. Ya. Itu akal-akalan yang pada posisi merendahkan. Ya. Akal-akalan yang pada posisi memuliakan. Ya. Sebagaimana ini didukung oleh ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat kita muliakan Nabi Isa alaihissalam bersih dari penyiksaan, ya, bersih dari kecacatan, bersih dari ya penghinaan di kayu salib, bersih dari ditelanjanginya tubuhnya. Barakallahu. Ini kan akal yang lebih apa cocok dengan fitrah untuk memposisikan kemuliaan Nabi Isa alaihissalam. Ya, barakallahu. Nah, ya jadi di satu sisi orang-orang ateis enggak akalnya ya enggak percaya adanya Tuhan, di satu sisi orang-orang Nasrani merendahkan dan menghinakan Tuhan secara tidak langsung, secara sadar atau tidak sadar. Ya, barakallahu. Dan mereka ini tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ma'rifah terhadap Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada cahaya dari Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya, barakallahu fik. Nah. Kemudian mahabbati, kecintaan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini bukan hanya di bibir saja, di lisan saja ungkapan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau ditanya, apakah engkau mencintai Allah Subhanahu wa taala? Lisan ini mudah mengucapkan, betul tentu. Wah, kafir saya kalau tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi buktikan kecintaan itu dengan hatimu, ucapanmu dan anggota badanmu, barakallahu fiik. Nah, buktikan, ya, barakallahu. Buktikan bahwasanya engkau berupaya sekuat tenaga menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Buktikan dengan sekuat tenaga engkau berupaya untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Buktikan bahwasanya cintamu kepada Allah Subhanahu wa taala mengalahkan cintamu kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, bahkan kepada dirimu sendiri. Buktikan. Di antara pembuktiannya, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, kalau syariat sudah mengatakan ini halal dan ini haram, maka ya barakallahu fikum, jalankan. Yang halal kita ambil, yang haram kita tinggalkan. Jangan ada rasa-rasa aduh enggak enak ya sama orang lain, sama ini, sama itu, sama ini, sama makhluk-makhluk. Ya, malu ini itu. Berarti ini belum ya di hatinya belum ada mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya belum tersinari dengan cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nah, kemudian ya, wal iman bihi, dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini, beriman kepada Allah, apa yang Allah kabarkan, apa yang Allah Subhanahu wa taala beritakan, baik di masa yang lampau yang kita belum lahir, yang belum ada wujud kita, atau di masa yang sekarang ini, atau di masa yang akan datang yang belum kita hadapi. Apabila Allah Subhanahu wa taala khabarkan, maka berimanlah kita terhadap berita dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan juga ada orang yang menyelisihi ini, ya, enggak masuk akal, enggak masuk akal, ya. Nah, penyiksaan kaum Nabi Lut, ah itu cuma dongeng saja sepertinya, ya. Sekarang lihat tuh, negara-negara yang mendukung, ya, perbuatan Nabi Lut justru negaranya makmur, hijau, indah, ya, seperti di negara-negara Eropa. Nah, kamu pengen dong ke Eropa? Nah, saya gitu kan. Kalau lebih indah negaranya itu. Berarti itu cuma dongeng saja itu. Bagaimana Nabi Lut diadab oleh Allah Subhanahu wa taala karena melakukan ya LGBT. Ya, subhanallah. Ya, barakallahu fikum. Padahal mereka lupa, ya barakallahu fikum, ada masa adab itu, bukan langsung ketika melakukan LGBT langsung diadab, tidak. Ya, ada masanya. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, tunggu nanti waktunya. Nah, itu. Yang kedua, bisa saja Allah memang mengulur. Mengulur mereka. Ya. Karena bagi Allah Subhanahu wa taala azab di dunia itu sangatlah ringan. Sangatlah ringan. Mereka sudah tahu ada kisah kaum Nabi Hud yang Allah Subhanahu wa taala azab langsung di dunia. Ya. Tapi mereka mengingkarinya. Berarti apa? Mereka mau azab yang lebih dibandingkan di dunia. Ya, barakallahu fikum. Allah tunda. Ya, hukuman itu barakallahu fikum. Allah ulur-ulur waktu, Allah berikan mereka kemakmuran, Allah berikan mereka keindahan. Ya, barakallahu fikum. Ini ya barakallahu fikum, ya. Nah, ya kalau kita, kalau ada yang mengatakan kan negara-negara Eropa itu indah-indah, itu kalau ya diinfokan kepada kita yang belum pernah tinggal di sana. Tapi orang yang tinggal di sana, mereka mengatakan Indonesia itulah surga dunia. Kenapa? Karena mereka jauh-jauh datang dari Eropa ke negeri tropis ini tuh untuk berjemur, cari matahari. Jadi kita jangan tertipu dengan permainan kata ini ya. Kalimat-kalimatnya jangan tertipu. Ya, soalnya iya ya, kok negeri Eropa tuh indah sekali, bagus sekali, yang padahal matahari saja enggak mau melihat negeri Eropa itu sana. Ya, mereka aja cari matahari itu jauh-jauh ke negara tropis seperti Indonesia. Ya, barakallahu fikum. Nah, bagaimana dinginnya di sana? Ya, barakallahu fikum. Nah, berbeda dengan negeri kita. Nah, ya, jadi kalau kita diajak berpikir karena kita belum merasakan Eropa, oh iya ya. Tapi kalau ya, orang Eropa dikatakan demikian, pasti ya, biasa aja negeri kita. Ya gini, saya malah pengen ke sana kok. Ya, ini sekedar hanya apa istilahnya ya, bermain kata-kata ataupun mengungkap sebuah fakta yang belum dirasakan oleh seseorang ya, barakallahu fikum. Nah ya, jadi itu, jadi jangan terkecoh, jangan langsung terbaik oh iya ya, padahal orang di sana pengennya ke sini ya, karena mereka belum tahu keadaan di sini dan kita orang di sini belum tahu keadaan di sana, jadi seolah-olah di sana juga indah ya, barakallahu fikum. Nah, nah kemudian zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Basah lisan ini untuk melafazkan apa yang Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya ajarkan dari lafaz-lafaz zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila lisannya terus basah dan berzikir kepada Allah, maka dia termasuk orang-orang yang telah mendapatkan cahaya hidayah ya di dalam hatinya, barakallahu fikum. Jadi ini empat ini. Ya, barakallahu fikum, harus kita ketahui, barakallahu fikum. Dan bagaimana caranya? Bagaimana bisa kita mengenal Allah, bagaimana caranya kita bisa mencintai Allah, bagaimana caranya kita bisa beriman kepada Allah, bagaimana caranya kita barakallahu fikum bisa berzikir kepada Allah. Jawabannya tidak lain dan tidak bukan adalah dengan belajar agama Allah. Nah, kalau kita jahil tidak akan merasakan ini, tidak akan pernah mengetahui akan hal ini. Barakallahu fikum. Nah, maka Pentingnya kita belajar agama Allah Subhanahu wa taala untuk meraih hidayah Allah Subhanahu wa taala, sinar hidayah Allah Subhanahu wa taala dari empat perkara ini, barakallahu fiikum. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, "Wa huwa nuruhu alladhi anzala ilaihim." Inilah cahaya yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka, yaitu empat hal tadi ya, barakallahu fiikum. Fa ahyaahum bihi, dan Allah Subhanahu wa taala hidupkan ya mereka dengan cahaya tersebut. Waja'alahum yamshuna bihi bainan nas, dan Allah jadikan mereka berjalan dengan cahaya tersebut di tengah-tengah manusia. Wa asalahu fi qulubihim, dan Allah Subhanahu wa taala kokohkan cahaya tersebut di hati-hati mereka. Thumma taqawwa madatuhu, kemudian bertambahlah ya, bertambah kuatlah unsur-unsur cahaya itu ya, karena dia terus menjaganya. Belajar istiqamah, belajar beramal, berdakwah istiqamah, terus bertambah cahaya itu, barakallahu fikum, tambah menyala. Fatatazayadu, ya, lalu terus bertambah lagi. Hatta yadhahara ala wujuhihim, ya, sampai-sampai cahaya tersebut ya menyinari wajah-wajah mereka, sampai berefek kepada fisik, cerah wajah orang yang dapat hidayah itu, ya, barakallahu fikum. Nah, ini bukan tipu-tipu, barakallahu fikum. Nah, orang yang mendapatkan cahaya dari Allah dalam hatinya itu akan memberikan efek pada fisiknya. Bukan berarti orang yang hitam berubah jadi putih, bukan. Tapi tersinari wajahnya cerah. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Wajawarihim. Ya. Demikian pula tersinari ya anggota ya tubuh mereka. Wa abdanihim, dan jasad mereka, badan mereka, baltiyabihim, bahkan barakallahu fikum, baju-baju mereka, pakaian mereka ya, wa dhurihim, juga tempat tinggal mereka, yubsiruhu man huwa min jinsihim, dan akan disaksikan ya penampilan ataupun tampilan cahaya itu dari kalangan mereka ya, ataupun dari kalangan mereka ini, itu dari mana, dari kalangan jin dan manusia ya, yang ya dikenakan syariat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan disaksikan tampilan mereka ini ya, dari kalangan jin dan manusia. Wasairul khalqi lahu munkirun, dan makhluk-makhluk lain tidak mengetahuinya. Ya, barakallahu fikum. Ya, jadi cahaya itu hanya kepada orang-orang yang diberikan barakallahu fikum na'am beban syariat ya, sehingga mereka ya paham ya, ini orang yang dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, fa idza kana yaum al-qiyamah baraza dzalika an-nur, maka kelak pada hari kiamat ya cahaya itu pun akan nampak. Jadi bukan hanya di dunia, barakallahu fikum, tapi nanti di hari kiamat pun akan terus berlanjut, cahaya itu akan nampak, barakallahu fikum. Wasara bi aymanihim, dan cahaya itu barakallahu fikum akan ada di depan mereka. Yas'a baina aydihim fi dhulmatil jizr, dan akan dan berjalan di hadapan mereka, cahaya itu akan berjalan di hadapan mereka ya melalui gelapnya jembatan jizr, gelapnya jembatan tersinari terang jadinya dengan cahaya tersebut, barakallahu fikum. Hatta yaqta'u, hingga mereka mampu menyelesaikan jembatan tersebut ya, di hari kiamat, barakallahu fikum. Karena apa? Mereka bisa melangkah karena ada cahaya yang menyinari yang bersama mereka di hadapan mereka ya, barakallahu fikum. Wa hum fihi ala hasabi quwwatihi wa dha'fihi, ya, dan mereka ya terhadap cahaya tersebut ya sesuai dengan kekuatannya dan kelemahannya. Jadi cahaya nanti akan menyinari seorang hamba itu tergantung kadar ya, barakallahu fikum, fi qulubihim fi dunia, cahaya yang ada pada hati-hati mereka di dunia tergantung kadarnya, cerahnya, terangnya itu tergantung keadaan mereka, cahaya mereka di dunia, keimanan mereka di dunia ya, barakallahu fikum. Faminhum man nuruhu kasyams, ada di antara mereka yang cahayanya itu seperti matahari, masya Allah. Wah, begitu terangnya. Ya. Karena apa? Karena di dunia sudah dipupuk cahaya itu. sehingga di akhirat terang benderang tatkala dia melewati sirat jembatan. Barakallahu fiik. Nah, wa akhar kal qamar, dan yang lainnya ada yang seperti bulan. Ada sedikit juga seperti matahari kan menyinar terang semuanya. Ya, kalau mat bulan kan terang, tapi kan masih gelap suasananya. Tapi terang, dia ada keterangan gelapan itu. Wa akhar kan najm. Ya, dan yang lainnya pula ada yang seperti cahaya seperti bintang. Ya. Wa akhar ya kasiraj, dan yang lainnya lagi, hamba yang lainnya lagi cahayanya seperti lampu. Ya. Wa akhar yu'ta nuran ala ibhamil qadami. Dan ada juga yang lainnya diberi cahaya ya pada ibu jari kakinya, hanya seibu jari kakinya. Ya. Subhanallah. Ya, terang. Tapi sudah ya, ada cahaya itu. Barakallahu fikum. Wa yudhi'u marratan yudhfi'u ukhra. Ya. Yang barakallahu fikum. Naam. Ya. Yang terkadang redup, terkadang hidup. Ada juga di antara mereka yang cahaya itu apa? Terkadang nyala, terkadang mati. Kalau tadi kan masih nyala terus walaupun ininya agak besar, kurang, ada yang hidup mati. Nah, itu maksudnya. Ya, barakallahu. Wa idza kanat hadhihi al-halu nurihi fid dunya, dan apabila ya sebatas ini cahaya ya di dunia, fa'utiya 'ala al-jisr bi miqdari dzalik, maka akan diberikan cahaya itu sesuai ya barakallahu fikum cahaya tersebut tatkala di dunia. Jadi kadarnya itu cahaya-cahaya masing-masing hamba itu ya, tentu orang yang memiliki cahaya siapa? Mereka yang memiliki empat hal tadi. Ya, walaupun kadarnya ada yang besar, ada yang rendah. Ya, barakallahu. Tergantung itu. Bal huwa nafsu nuri zahara lahu ayanan. Bahkan cahayanya itu bisa terlihat dengan jelas. Yang namanya cahaya bisa terlihat dengan jelas walaupun dia ya kadang nyala, kadang redup. Ini kan yang paling rendahnya. Kadang nyala, kadang redup. Di atasnya seibu jari, tapi tetap nyala, tapi cuma seibu jari. Ya, barakallahu fiik. Nah, walamma lam yakun lil munafiq nurun thabitun fid dunya. Ya. Dan tatkala orang-orang munafik ya tidak memiliki cahaya yang kokoh di dunia, bal kana nuru zahiran la batina, bahkan cahaya ya yang ada pada mereka itu hanya di luarnya saja. Ya. Tidak ada di dalam batinnya. Jadi maksudnya orang-orang munafik itu memperlihatkan hidayah itu seolah-olah dia orang yang mendapat hidayah itu di luarnya saja. Ya, ketika di dunia. Ya. Nah, orang-orang munafik tapi batinnya membenci, tidak suka. Ya, jadi ya, sudah difahami ya, makna cahaya di sini apa? Hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ada hidayah yang betul-betul tertanam di dalam hati, ada yang hanya sekedar dia pura-pura. Jadi menampakkan secara zahir, secara fisik. Oh, itu orang itu masya Allah ya, misalnya barakallahu fiik, orang itu sholat puasa, tapi dalam keadaan dia tidak benci dengan sholat, tidak suka ya, barakallahu fiik. Nah, hanya sekedar memperlihatkan saja ya. Nah, utiya nuran zahira, maka diberi bagi mereka cahaya yang nampak saja di dunia ya. Jadi mereka itu diberi oleh Allah. Oh, orang munafik kan tidak diperangi oleh Rasulullah SAW ya, kan? Ketika di Madinah. Kenapa? Karena menampakkan cahaya hidayah dari luarnya saja. Ya. Sehingga Rasul tidak memerangi mereka. Ya. Rasul berbaik sangka kepada mereka. Ya. Allah beri itu. Ya. Keselamatan itu sehingga mereka tidak diperangi. Ya. Oleh para sahabat yang lainnya. Allah beri cahaya yang tampak di luar. Ya. Maluhu ila dhulumati wadhahab. Setelah itu, ya, tatkala nanti ya, di hari kiamat ya, maka cahaya itu pun padam dan dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tatkala dia melewati sirat gelap gulita, tidak tahu apa yang harus dia pijak ya, mana ini jembatannya ya, agak ke kiri apa agak ke kanan misalnya ya, ya kalau gambaran kita ya barakallahu fikum. Nah, bingung bagaimana cara dia melewati jembatan gelap gulita. Yang tadinya sebelum dia melewati sirat, dia melihat kaum mukminin. Ya, kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu. Dengan cahayanya, Barakallahu, dia minta, tunggu, ya ikut sertakan aku, maksudnya ajak aku serta dengan cahayamu. Ya Allah tutup langsung, Allah batasi. Ya barakallahu fikum, cari cahayamu sendiri, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, nah, di akhirat sudah tidak ada lagi pinjam-meminjam cahaya itu, barakallahu fikum. Ya, kalau dulu memang kau, ya bersama kaum muslimin, seolah-olah kau juga memiliki cahaya hidayah itu, padahal kau mendustakannya dalam batinmu, barakallahu fikum. Maka di akhirat Allah ungkap semuanya, barakallahu fikum. Nah, maka ikhwani fiddin rahimah dan rahimahumullah, ya, cahaya hidayah, sekali lagi, cahaya hidayah itu akan muncul dengan ma'rifatullah wa mahabbati wa imanu bihi wa zikruhu, ya, yaitu dengan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, dengan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, dengan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dengan berzikir, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dengan lisan kita dan juga anggota badan kita. Barakallahu fikum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang Allah berikan cahaya darinya di dalam hati kita, barakallahu fikum. Naam. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala lanjutkan cahaya itu sampai hari kiamat, dan Allah memudahkan kita untuk melewati sirat, ya, jalan yang lurus, yaitu berupa jembatan penentu apakah kita selamat sampai di pintu syurga, ataukah kita terjerumus, jatuh, tersambar oleh besi-besi yang menyambar, na'udzubillah min dzalik, dan terjatuh di nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah salama wal afiyah, wallahu ta'ala alam bisawab, wa sallallahu sallam wa baraka ala nabina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.